Mitra bisnis terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum-oknum di Badan Anggaran DPR. Pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, selama upaya pemberantasan korupsi belum bisa berjalan efektif, maka akan sangat berbahaya jika lembaga negara memiliki kekuasaan yang nyaris tak terkontrol oleh lembaga lainnya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah kekuasaan yang dimiliki DPR saat ini hanya faktor teknis semata? Tidak, bukan teknis. Karena ini begini, di dalam ilmu politik, dalam dunia politik itu kan ada diktum. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ini diktum klasik dari Lord Byron. Artinya apa? Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan absolut sudah pasti disalahgunakan. Nah, DPR ini memiliki kekuasaan absolut sekarang, tanpa bisa dikontrol. Nah, itu menyalahi prinsip demokrasi, itu yang saya persoalkan. Tapi Pak Her, bukankah secara teknis ada aturan hukum yang pada masa awal reformasi dibuat untuk memperkuat DPR sebagai pengawas pemerintah? Ya, hukum itu adalah derivasi atau turunan dari prinsip-prinsip keputusan publik. Keputusan publik itu mekanisme, prosedur, dan prinsipnya yang kita sepakati adalah demokrasi. Demokrasi itu artinya vox populi, suara publik, suara masyarakat. Nah, kalau hukumnya itu bertentangan dengan prinsip ini, hukum harus dikenakan. Karena hukum itu akan menjadi berubah kalau para pengambil keputusan hukum di DPR itu mengubahnya, kan begitu. Dan lalu hukum yang salah itu dipakai justru untuk melindungi ke arah pengambilan keputusan yang salah. Lantas, apakah ini berarti aturan hukum itu juga harus kita ubah, Pak Her? Nah, kalau memang ada hukum yang melindungi prinsip seperti ini, itu harus mengubah. Harus diubah memang. Nah, diubahnya di mana ya? Di DPR lah, gitu. Nah, jadi kata kuncinya sebetulnya di gerombolan maling di DPR itu, gitu. Itu kata kuncinya di sana. Nah, maling kan bisa kita kurangi kalau ada sistem ring. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.